Bagaimana memetakan perjalanan sukses Anda? Itu adalah tema yang kita bahas hari ini. Dan tadi Bang Kavi sudah bercerita mengenai bagaimana menentukan time frame tadi ya. Kalau pengen bahagia sejam, tidur siang dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau kita pengen bahagia selamanya, ya kita tahu betul kemana sebetulnya arah perjalanan kita melalui peta tadi ya Bang ya. Oke, sore hari ini kami juga membuka line interaktif ya. Kalau misalnya Anda pengen sharing dengan Bang Kavi, silakan Anda boleh telepon 633-9160 Anda di Jakarta, 0810 Pas FM di luar Jakarta, dan SMS online 0816924924. Seperti biasa nanti di akhir sesi Bang Kavi akan memberikan special gift untuk 5 partisipan berupa kaos Kavi's Break dan buku ya. Ini buku masih yang mana tuh, buku terbaru? Yang penasaran. Masih yang penasaran ya. Saya dengar kan sekarang Bang Kavi juga sedang menyiapkan untuk membuat buku baru. Betul. Jadi apa yang kita discuss tiap minggu ini adalah bagian dari buku itu. Oke. Sekarang kalau kita bicara mengenai peta, peta itu sendiri kan sebetulnya masih, kita juga masih meraba ya Bang, kalau kita bicara peta yang sesungguhnya itu ya. Jadi misalnya gue mau ke arah Pondok Indah nih, gue mesti lewat sini, sini, sini, sini. Sementara pada saat kita driving, kita akan melihat benar gak ya ini pertigaannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian itu coba kita connectingkan dengan pembicaraan kita hari ini. Peta yang lebih jelas gitu, artinya masih tidak meraba lagi. Nah, itulah, jadi kan tadi yang pertama poinnya adalah betapa banyak di antara kita itu yang sebenarnya di awal dari karir kita itu kita kesasar, kita nyasar gitu loh. Karena kita tidak masuk ke bidang yang mungkin memang kita minati gitu. Tapi namun alasan, berbagai macam alasan, kadang-kadang mau tidak mau kita masuk ke bidang tertentu gitu loh. Jadi kalau kita nyasar gitu loh, dan kita tidak menemukan arah yang sesungguhnya dan tujuan yang sesungguhnya, bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Nah, banyak orang, waktu saya kuliah dulu gitu loh ya, guru saya pernah mengatakan, dia bilang, apa sih sebenarnya definisi sukses yang sesungguhnya? Oke. Banyak di antara kita berpikir ya, kalau sukses tajir, makmur, gitu loh kan ya, ini happy apa segala macam. Tapi kalau menurut guru saya, dosen saya pada waktu itu, sukses itu sebenarnya adalah peningkatan kualitas hidup. Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga gitu loh, bahwa kalau kita sukses dalam bidang apapun juga, kualitas hidup kita meningkat. Nah, itulah sebabnya dalam hal memetakan roadmap to success, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu kita punya minat itu di mana. Tentukan goalnya ya, tujuannya. Iya, kalau enggak, akibatnya ya. Jadi gini, kalau Anda ya, Anda masuk ke minat yang memang Anda minati, maka Anda menjalankan semuanya itu dengan kebahagiaan seperti tadi kita katakan. Tapi kalau kita nyasar dan kita melakukan apa yang tidak kita sukai, dapat dikatakan dalam tanda kutip kita menjadi seolah-olah budak gitu loh. You know, orang kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita akan sangat bahagia. Hidup itu pilihan, Bang Kavi ya. Seringkali kan kita mungkin memang dihadapkan pada tadi, idealnya adalah kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan need and wants kita. Tapi di sisi lain mungkin seperti yang dikatakan tadi, ada mungkin beberapa profesi yang sebetulnya ini nyasar, tapi mau gak mau, gue butuh duit, gue butuh makan, gue punya anak istri. So, gimana caranya ya gue bisa memanfaatkan kesasar gue ini menjadi suatu hikmah yang luar biasa gitu. Nah, kalau di situ Anda, maka Anda, dalam arti kan gini, Anda punya penghasilan misalnya sangat besar sekali, bukan berarti Anda sukses. Tidak harus sukses gitu loh. Mungkin Anda sukses dalam tanda kutip punya penghasilan yang sangat besar. Tetapi kan apa yang ingin menjadi minat Anda gak pernah terpenuhi gitu loh. Dan itulah yang menyebabkan mengapa sukses di sana itu tidak pernah membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, sukses yang sesungguhnya, makanya seperti yang kemarin kita bicara bagaimana menggunakan rasa takut untuk mengubah nasib kita, maka di sekarang ini Anda harus tahu juga minat Anda itu yang sebenarnya di mana. Dan kemudian Anda harus punya goal di minat itu, gitu loh. Ya, kalau Anda nggak punya goal di minat itu, Anda nggak akan. Dan kemudian yang ketiga adalah Anda benar-benar berhasil mendapatkan goals itu. Itu sebenarnya adalah sebuah peta sukses yang paling sederhana. Oke? Contoh misalnya gini. Kita jomblo, kita mau mencari pasangan hidup. Kalau kita main samber aja, ya kemungkinan besar kita kan tidak akan mendapatkan jodoh yang memang kita inginkan. Tapi kalau Anda misalnya, oh saya mau si Anu gitu loh, saya ada yang saya tuju, ada yang saya juju gitu loh, si Anu. Oke? Berarti kan itu kan minat kita terdefinisi. Terus kemudian kita mendapatkan goals, akhirnya kita berhasil misalnya berjodoh dengan orang itu, maka akhirnya kita mengatakan, wah saya sukses. Karena saya mendapatkan jodoh dengan orang yang memang saya kendaki. Oke, ada Pak Ferry bergabung dengan kita. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, selamat sore Bang Gavi. Selamat sore. Ya, Bang Gavi. Pertanyaan saya pertama, apakah parameter roadmap yang benar itu adalah kebahagiaan yang utama atau ada parameter lain? Oke, terus yang kedua, pertanyaan saya adalah kapan waktu yang tepat untuk memastikan bahwa roadmap kita itu pasti sudah tidak berubah lagi? Apakah waktu mau masuk kuliah atau ketika sudah kerja atau sampai sekarang pun Bang Gavi jangan-jangan masih mencari gitu roadmap. Ya, oke, baik. Nanti kita akan jawab Pak Ferry pertanyaan Anda setelah jeda komersial ya.